saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Jayakarta Group, Cahyono, Jojo, Uu, dan Joni dengan judul cerita Jojon Dukun Tele. Selamat mendengarkan. Perkenalkan Tini, gadis desa masa kini. Ya, namanya juga orang desa, tapi tinggalnya itu ya lumayan. Banyak juga teman-teman. Ya, Tini ini tinggal sama nenek. Neneknya tuh cerewet, setengah mati. Iya, Tini gak boleh main sama laki-laki. Benar loh, maunya disuruh nyapu, terus ke kebun, gak boleh keluar. Ya, tau lah nenek tuh gimana, apa sayang sama Tini, apa kejam. Tini juga gak tahu. Betul loh, pengen seperti teman-teman yang lain gitu, keluar kota, terus lihat pengalaman yang lain. Tini, lihat sisik nenek gak? Apaan, Nek? Sisik nenek jatuh di mana itu? Ma, tadi nenek taruh di mana? Tadinya sama nenek dikantongin, dikira duit lupa. Hah, nenek. Kalau taruh itu yang betul, Nek. Tini tuh gak tahu. Tini kan mau nyapu gak ngeliat sisik jatuh. Tadi malam nenek lihat tuh. Lu pacaran sama siapa lu? Pacaran sama siapa lu? Siapa yang pacaran? Tadi nenek intip di bilik nenek intip. Kecolok deh, Nek. Oh, nenek salah. Tini colok ya? Hah? Tini colok ya? Enggak, kirain Tini apaan. Tini colok aja. Enggak tau nenek. Nenek itu. Oh. Tini, tolong nenek beliin kapur gih, silih, kapur silih. Sana ke pasar lagi, beliin. Beli kapur sirih. Ini duitnya 5 sen nih. Mana dapet, Nek? Zaman normal mana dapet 5 sen. Nenek zaman normal masih muda dapet 5 sen. Iya. Di kapur dong, Nek. Di kapur sama sirih ya. Buat nenek ya. Iya, Nek. Pergi sana. Nek. Orang nyuruh beli kapur. Permisi. Wah, cakep juga ini orang. Permisi. Apa sih? Permisi. Apa permisi? Orang lagi suruh beli kapur. Tukang kapur ya? Ini cewek nyelekit juga. Manis tapi omongannya pedes. Permisi. Emangnya cabai pedes? Waduh. Saya begitu melihat Neng di sini, saya tertarik sama Neng. Bolehkah saya perkenalan sama Neng? Ngomong aja belum bisa, udah gede. Perkenalan. Saya grogi menghadapi perempuan tuh grogi gitu. Bolehkah saya perkenalan sama si Neng? Mau apa kalau udah kenalan? Sadis juga. Ya mau saran lepin mau gak loh? Suwe bener tuh ngomongnya nyelekin terus kayak cakep-cakepan aja. Neng. Tini. Ya panggil saya kan belum kenal. Oh namanya Tini. Iya. Oh Tini. Neng. Aduh. Manis ya, aduh hitam. Kenapa? Manis hitam kegelap-gelapan. Susah cari cewek masa kini kayak begini. 84 gak keluar lagi. Iya dong, namanya juga. Oh namanya Tini. Iya Tini. Aduh, kenalkan. Ini namanya siapa? Somat. Oh Somat. Sorry ya, nama saya Cahyono. Oh Cahyono. Pasti orang barat nih. Pasti orang barat. Oh iya, orang barat memang. Kalau kira orang barat, orang Belgi. Sekalian. Saya itu betul-betul saya dikasih tahu teman-teman saya. Di sana itu ada gadis. Oh ada gadis, anaknya hitam-hitam manis. Kalau kamu belum punya istri, datanglah ke sana. Waduh, saya datang ke sini begitu melihat orangnya ramah. Aduh, seneng sekali. Nah, cantik ya? Aduh, ada pokoknya kambing kalah deh. Soalnya ada peribahasa jodoh maut rezeki itu Tuhan yang mengatur. Ada. Jadi saya datang ke sini begitu melihat kecantikan Neng Tini, terkenyut-kenyut hatiku. Apakah ini yang dinamakan cinta pertama? Itu namanya cinta terkenyut-kenyut. Betul Neng, saya betul kesini ingin ya melamar Neng saya jadikan ratu dalam rumah tangga, istri yang tercinta. Sembarangan aja mau lamar-lamar. Kenapa? Mampu enggak? Loh, saya anaknya orang kaya kok, Neng. Betul. Orang kaya, belum tentu. Kenapa, Neng? Mampu enggak? Mampu. Benar? Benar. Minta kerbau yang tanduknya 3. Ini ngomong aja dari tadi nyelekit terus. Neng, kenapa? Belum pernah dijedotin ya, Neng. Kebo itu udah ada yang tanduknya 3. Ya kalau mau. Ya kalau enggak mau bilang aja enggak mau. Ya kok kamu marah? Ya enggak marah gimana? Bukan nolak, nolak aja bilang begitu. Itu namanya kan hak saya. Hakmu, hakmu kebo tanduknya 3. Lu lo kabo tanduknya 3. Marah di marah. Kidatnya udah lebar. Diam. Kamu mau ikut-ikut? Lo ngadu ayam di sini lo. Ngadu ayam. Lagi berantem. Lagi berantem. Ah, berantem. Iya, masa dia pertama kali kenal baik-baik, iya oke. Kalau di lamar siapa tuh? Eh, siapa? Tini. Hah? Tini. Tini. Kenapa emang masalahnya? Saya kan datang baik-baik, John. Ya sampaikan lu deh. Iya, baik. Saya kan tertarik sama dia. Hah? Saya senang saya utarakan isi hatiku. Ya normal lo. Rempelo saya dapat semua isi hati rempelo semua. Ah, terus keluarin. Ah. Dia ya mengharapin baik. Eh, enggak taunya minta kerbau yang tanduknya 3 itu kan menghina sama saya. Oh. Menghina enggak, John? Oh, ya enggak segitu mah. Eh, itu oke. Dia ikut siapa sih? Apa? Gua enggak tahu mulanya. Saya datang baik-baik ke sini, John. Ya, sama ketemu itu tuh. Si Tini. Ketemu siapa? Si Tini. Tini, ya. Iya, saya utarakan si hati saya. Kok lainnya pendapatnya? Lu ketemu si Tini? Iya. Gua mau lain. Kenapa? Tuh, Tini apa kentongan? Masa kentongan? Tini. Oh, Tini. Iya, Tin. Apa? Ya, nggak apa-apa. Marahnya dong. Ya, masa dia marah-marah? Oh, marah-marah? Ya, diam dulu. Apa? Saya nggak tarik kok dia bilang tarik. Duh, lu bilang nggak beca, lu. Kok saya udah nggak beca, gua, John. Emang kenapa mulanya, Tin? Iya, jangan saya kan mau belanja. Di kapur. Belanja? Iya, belanja. Kapur juga belanja. Belanja. Dia tau-tau kenalan. Iya, ya, bener. Namanya orang kenalan dan diterima. Iya. Eh, tau-tau mau ngelamar. Kan sembarangan aja ngelamar. Ini gas siapa nih meledak nih? Saya bilang ngapain lu no, lu jangan begas begitulah. Gengsek lu. Kenapa terus? Iya, saya bilang sanggup nggak? Dia bilang sanggup. Dia anaknya orang kaya. Ya saya minta kerbau palanya. Ya, bener lu ada permintaan. Terus? Ya, masa dia marah-marah? Kan kurang ajar tuh namanya. Apa yang kurang ajar? Oh, orang lain aja dia namanya. Eh lu matanya lu gua semua. Marah-marah lu matanya ke gua semua. Oh, tapi ya pikir ya John, secara logika. Kita itu kan jalan modern logika. Saya berpikir itu yang paling baik bagaimana logika secara otomatis. Nah, pintu kali otomatis ya. Maksud saya itu logika. Logikanya bisa dicerna oleh pikiran yang sehat. Itu lo Tin, harusnya lo sehat dikit tuh. Masa ada kebut aduknya 3? Nah, terkecuali 3 culak. Kalau kebut kan aduknya 2 dong. 2. Eh, dia begitu-begitu minta kebut tanduknya 3 kan berarti nolak saya dong. Nolak tuh secara halus. Nah, nolak-nolak aja gak perlu buat tanduk 3. Memang lo jelek, tolak aja. Lu belain siapa? Lu belain siapa? Itu gak tau kemana yang gua harus belain. Semuanya bener. Saya tuh orang kayak kalau mau rumah ini jual saya beli. Eh sembarangan lo, rumah yang mana yang ini? Ini orang mau rekaman di mana lo? Sembarangan aja lo. Maksud saya rumahnya dia. Hah? Eh jangan sembarangan lo, rumahnya si Titin. Eh siapa namanya lo? Tini. Ya si Tini. Titin. Gagah lo rumahnya. Rumah gagah. Pinggir jalan sok keren, belak pinggang aja. Belak pinggang. Eh bukan gagah, doyong kali. Iya kayak cakep-cakep aja, udah mukanya kayak gitu set. Tidak kawin sama si itu juga tidak apa-apa. Udah no. Tidak mau lagi. Oh, panas, Son. Udah panas, itu ada panas. Yang lu nyelep situ. Gue panas, masa gue ditolak sebagai laki-laki. Coba ditolak begitu. Waduh. Gue gak kawin sama juga, paten, bener. Gue cari. Cari apa? Cari cewek lain, masih bisa. Emang lo Tin, sembarangan aja lo. Kenapa kami kecampur? Ya, soalnya lo minta-minta. Ya, kamu mau apa? Kalau saya minta. Cewek aja sembarangan. Apa? Lo boleh minta sama laki-laki cendol ke apa ke. Gitu, jangan kebo tanduk 3. Jangan kebo. Lu kira dia kebo. Lu lihat dulu belakangnya dong. Orang kalau lu bilang-bilang kebo. Sembarangan. Lu bukan kebo, tau gak? Cuman pantes. Hei, kamu tuh menghina siapa, hei? Belain saya apa belain dia? Enggak sih Titin, Tini tuh ngomong sembarangan kebo-kebo aja. Kebo-kebo. Kalau enggak mau, enggak mau. Enggak kawin sama Tini, enggak paten saya. Enggak paten lo. Di luar masih banyak cari. Masih banyak. Kayak cakep-cakepan aja. Gerbong lowong. Gerbong lowong. Ya maksudnya, lo kesel-kesel lo diam di gerobong aja kan enggak apa-apa. Gua panas nih, John, panas nih, John. Benar. Lo mau kemana sih, Tin? Mau ke pasar, pergi dulu ah. Ke pasar, ke pasar. Tar! Ke pokoknya... pasar lo. Apa lo masih nunjuk-nunjuk aja? Alah. Kamu berani yang kacamata? Yang kacamata siapa lo? Itu, siapa yang belakangmu? Gak ada orang. Kan yang pakai kacamata gue. Oh, kamu salah ya? Lo berani sama gue. Nah, perempuan-perempuan ajakin berantem, berani pisan. Ayo, campur berani. Mentang-mentang jadi laki-laki. Memang gua dari sananya. Laki-laki. Coba jadi perempuan. Bencong kali. Barangan lo. Udah, sana kabur, sana kabur. Sana lo. Ke pasar orang mau belanja beli kapur lo. Gua tumbak lo, bener-bener gua tumbak lo. Bandel lo. Bandel lo. Lo yang bandel. Yang bandel. Gua panas nih, John. Mana tuh, mana tuh? Duit mana duit? Ya, duit saya mana? Tahu. Duitnya tadi di mana? Tadi di mana? Lo dikasih duit nggak tadi? Waktu suruh belanja, kasih taruh di kantong. Kantongnya mau lain, lo selipin. Cepetan, mang gue yang megang duit sembarangan. Bilang aja lo minta. Iya mana? Minta lo. Brengsek lo. Ini ada nih. Sini, kancing jangan. Gua nek bener jen panas nih jen, gua dina begitu jen. Udah pulang ya. Gua tuh ngerayu cewek baru kali ini ditolak jen. Biasanya gak pernah ditolak gua. Kenapa? Gua ngerayu cewek, gak pernah namanya ditolak. Baru kali ini saya ditolak jen. Gua tuh sebenarnya dari tadi pohon mangga tuh gua diam, gua liatin aja lu. Lu kasar orangnya. Kenapa? Lagi juga dia mah kesohor. Kesohor kenapa? Setiap laki-laki datang malah neneknya yang udah dong lutin. Gua dengerin aja kan. Jangan ya. Gimana? Gimana neneknya? Gimana? Udah dong lotin, katanya gimana sih, gue mah bingung. Itu iya kan dia tinggal sama neneknya doang tuh. Iya gue tahu, oh neneknya juga udah doyong banget. Gimana kalau kita ngertiin aja deh. Enggak gini, nah gue denger ada tiga kali laki-laki, keempat sama lu nih. Iya yeah. Katanya, lu mah gimana sih Tin? Laki-laki, setiap laki-laki lu tolak. Setiap laki-laki lu tolak. Terus? Kapan lu memikir? Sedangkan lu perawan. Umur udah sejajar sama gue. Lu cocok berarti nenek-nenek lu kan? Iya kan? Hah? Lu cocok jadi nenek-nenek? Kata gue gak dengerin doang omongannya dia gitu. Mana sisiknya gak lepas-lepas. Sisiknya sekali pakai dua. Kemarin katanya pernah ketelan di sisik ya? Iya. Bukan! Dia royal orangnya sekali pakai sisiknya dua. Bohong. Nggak percaya di sini satu, di sini satu. di sini mah benjol kali ya. Cuma sisik atuh. Iya, no. Kenapa? Neneknya sih baik, no. Kenapa baik? Lu boleh lu coba deh. Kenapa? Sekarang gue tahu deh lemahannya. Kelamannya gimana? Gue tahu deh si siapa si Titin. Enggak, gue kan gini John. Kan Jojoan terkenal juga. Yung rakep jadi dukun kan. Saya tahu anak-anak itu tukang. Kenapa? Sembarangan aja. Gue masih begini lu bilang dukun-dukun. Enggak, kemarin anaknya si Pak Ahmad sakit. Seenaknya lu Ahmad. Katanya minta bantu gue lu bilang-bilang dukun. Lah iya saya ingin bantuan sama Ayo. Gue cuma sekali-kalinya ngobatin juga. Oh itu anaknya Pak Ahmad diobatin? Iya yang bisul di kepala gue jampe pecah semua. Ayah setelah pecah kan terus sembuh. Ya pecahnya sih bukan karena baik. Malum rumah gue rendah dia bangun. Seenaknya kejedot. Iya. Tapi gue seneng. Makanya saya ingin pertolongan sama Ayu John. Pertolongan. Emang gue tahu kecilnya tuh anak tuh si Titin. Iya. Dia emang orangnya sih baik. Tapi emang tuh lihat gue lihat tuh anak jadi jinak-jinak merpati. Makanya itu masih harapan tapi dideketin jauh. Jauh. Ini kudunya pakai selepetan lu ngobrol jepret-jepret aja. Enggak, saya minta Jojon deh bagaimana kan judukun. Situ Jojon itu saya lihat tahu apa kejadian yang akan datang, kejadian masa lampau. Lu mau gua antar? Nah. Ke rumahnya? Mau gua. Gua bantu sama lu sih. Nah, caranya Jojon gimana caranya, Jon? Gampang gini aja. Iya. Kan gini. begitu kita bertamu nih ya tak ke rumahnya senggangannya si Tini yang terima si Tini ngomong aja si Sian nggak gue lagi di pinggir si Sian semuanya Tini si Tini yang terima nah begitu assalamualaikum kan lo datang mesti udah kaget sialan dia tahu rumah gue nah di belakang kan ada gue udah tahu rumahnya gitu dia nggak bakalan marah mesti nggak bakalan marah terus paling neneknya nah lu maaf deh sama neneknya lu harus sembah sujud sama dia neneknya dibaikin gue baikin cuman lu ilangin deh segala-gala pekakas umpamanya, umpamanya kamu jadi neneknya saya datang umpamanya nih coba ya terserah nek apa no saya minta maaf kejadian yang kemarin menghina cucu nenek. Ah nggak enak lo nggak assalamualaikum dulu. Oh assalamualaikum dulu ya. Oh jadi assalamualaikum. Yeah. Terus situ jawab ya. Nggak gue tidur. Dia jawab. Permisi nek. Ah permisi siapa nih? Innalillahi wa inna ilaihi. Eh saya. Bukan inilah ya. Bengong gue nenek-nenek udah dianggap mukoid gue. Sembarangan aja lo. Assalamualaikum ya. Ya assalamualaikum dulu. Assalamualaikum nek. Waalaikumsalam. Saya Cahyono nek. Gue sumpah gue gak nanya ya. Kamu begitu. Kan harusnya tak Cahyono gitu dong. Ya kan terserah gue yang punya rumah. Mau terima aja syukur ya enggak udah. Permisi, gua mau maklum udah tua ini gua mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Saya Cahyono nek. Oh gemblong. Cahyono kok gemblong. Ah Cahyono. Begini nek. Dari mana saja nih nek? Saya dari muter-muter nek. Komedi kali ya. Bukan maksud saya jalan-jalan nek. Ah syukur atau lo bisa jalan sampai sini nak. Begitu melihat kecantikan kehalusan cucu nenek saya tertarik sama cucu nenek. Oh gitu nak. Iya. Tante lo datang ada maunya ye. Iya nek. Pernah digampar belum? Kok begitu jang kamu jang? Ayah syukur memang cucu nenek satu-satunya. Oh jadi saya ngomongnya begitu nanti ya. Siapanya? Saya ngomongnya kalem terus. Enggak, lu enggak usah ngomong gitu nanti. Begitu tetap datang ke sana, lu ngobrol sama si Tini. Kalau si Tini masih begitu juga nanti yang gua kerjain. Gitu. Caranya gimana kerjain? Caranya gini nanti, kan dia mesti suguin air. Nah, air itu dia hitung. Si Tini satu, lu satu, gue satu. Oh, iya. Yang bakal si Tini, nah gue yang kerjain. Oh. Pokoknya itu urusan gue. Caranya gimana, Jan? Ya gampang, ntar pakai karbit kayak apa kayak itu urusan gue. Eh, makanya petasan pakai karbit. Iya, itu bakal ngejinekin tuh. Oh, gitu. Saya baikin mana nek? Mau aja jadi nek lagi ya? Nanti kan lu ketemu sama nenek, nah acara lu gimana gitu. Nek. Halo. Masa sekarang beli halo? Nenek zaman sekarang halo, nak. Gak ada nenek halo, John. Kan gue yang punya rumah, lu kok nentang aja sih sama gue? Permisi, nek. Permisi, nak. Kalau begitu boleh dong, nek. Cucu nenek kawin sama Cahyono. Ya, silakan nenek makasih aja. Terserah cucunya mau enggak gitu, nak, Rajur. Lu ngomong apaan lu? Hah? Kok ngomong gitu lu? Biasa ngebrik nenek sih. Oh nenek bisa ngebrik ya? Aduh bisa rocer-rocer nek. Iya nenek punya pacar kalau di udara ngebrik? Nenek juga punya pacar si Galen namanya. Mojok aja gitu nek. Wah nenek juga kuat mojok. Betul gitu John? Betul begitu nak caranya. Mantranya no. Gimana John? Pokoknya mantranya begini. Iya. Nanti saya baca-bacain semua. Lu enggak usah tahu mantra-mantra gue. Oh, begitu. Iya, nanti lu bisa pinjam, bisa lu apalin, lu pakein deh semua. Kenapa? Setiap ada air tukang es juga lu mantra-mantra. Ntar kan kasihan ya celeng lihat lu. Gitu. Jangan enggak usah tahu ini urusan pribadi. Saya ngomong-ngomong, John. Yu belajar ilmu gaib ini gimana, John? Oh, lu enggak percaya. Lu tahu enggak sebelah selatan kita kan ada gunung. Sebelah selatan kita ada gunung. Nah, gue di situ. Oh, di situ, John? Di gunung itu. Gunung apa, John? Ya, pokoknya kan gunung belah sana. Nah, ke bawah sedikit. Oh, desa itu Argopuro. Ke sana dikit pun ada kali. Kali. Ada kali. Oh, ya terus. Terus kan ada batu tuh. Oh, nah, di situ ke bawah lagi gue. Lu tampaknya di gunung aja, desa lo. Gua ngasih tahu belum sampai no. Iya. Nah dari batu ke bawah ada tikungan situ. Nah ada yang lubang-lubang. Nah gua di situ. Gua apa John? Orang cari batu. Gua bukan bakar. Nah cuman ilmu mulu katanya. Nah gua di situ sambil cari batu. Nah dapat gua tuh. Kok bisa sakti gitu? Tuh ada apa yang nyala-nyala. Yuk depan gue setan gitu datang. Setan bu yang nyala-nyala. Iya setan. Iya maksudnya ke situ. Aduh setan datang. Wah begitu gua tubruk. Puntung lo dibuang orang. Sialan orang atas buang puntung. Orang tempat gelap. Wah wow, saya kira lu dapat ilham. Iya barangkali keris kayak apa gitu nggak tahu gue. Terus apa lagi tuh John? 7 hari katanya. 7 hari gue. Enggak tidur John ya? Enggak. Pokoknya gue dapat di situ. Waduh ada orang tua di situ. Tusrak memberikan sama gue. Petua. Petua segala macam-macam. Rambutnya putih John orang tuanya John. Iya kadang-kadang abu-abu juga ada ya. Ya saya tanya rambutnya putih gitu. Ya udah gitu gue terima begitu tok. Begitu no. Sekarang kamu katanya pulang saja. Waduh. Cuman begini. Namanya siapa orang tua itu John? Udah lupa lagi gue. Lupa lagi. Ada katanya si Ijot namanya dulu. Ijot itu emaknya no. Ijot-ijot. Nah begitu itu gue suruh pulang no. Gue pulang nih sampai sekarang. Waduh. Gue rapalannya udah. Sekarang gini aja no. Dia ini udah pulang mesti. Tenang, saya ingin Pak, saya mau betul-betul kalau kejadian ini saya ingin belajar sama kamu, John. Betul. Jangan deh, no. Gua masih muda, jangan nurunin macam kayak gini. Oh, belum betul. Bisa gue. Ntar kalau gue udah tua, nah gue turunin deh. Nah. Tidur enggak waktu tapak 7 hari 7 malam tuh? Tidur enggak? Mana gue bisa tidur, enggak bisa tidur, enggak boleh dong. Masa? Iya, gue begini aja nih. Wah, kuku gue udah panjang, 7 hari udah panjang. Sampai ke sini. Cocok. Iya, 7 hari panjang udah sampai terus dakep begini ya. Tok. Ha, kukunya? Iya, kukunya terus panjang. Boilah. Tuh namanya rambut, noh. Tahu enggak? Sampai ke dasar tanah. Tuh. Gila. Rambutnya cocok. Gigi aja no gigi. Lu yang kan giniin enggak ada taringnya. Iya. Turun tuh. Waduh. Kadang-kadang gigi gue jalan-jalan no. Jan. Lu jadi bener lobongnya lu Jan. Alah. Gigi pape jalan-jalan. Rambut panjang. Lu juga aduh bohongin jangan bohongin begitu dong sama temen. Yeah. Lu kan enggak tahu gua kasih tahu. Ya saya tahu ilmu mu memang bagus tapi masa rambutmu panjang sekarang kalau ngapetnya gue bikin toke nih. Jangan Dari Sukabumi Ilir ke Palmerah. Lo kok tahu Jan? Gue dibilangin bapak lo. Sialan. Dukung dari bapak lo. Ya repot-repot amat gue kudu ke gaib-gaib. Gue tanya aja bapak lo kenapa kesini-sini sama susu. Katanya dukung. Ya bakal nyapain-nyapain diri gue tanya aja gitu kenapa sih lo. Sekarang begini Jan. Persoalan ini aku serahkan penuh kepada saudara Jan. Siap. Gue membantu. Sekarang kita ke rumahnya. Ya. Pokoknya kalau gak gol, Jojon taruhannya. Ya, tanggung jawab, no. Luar biasa ya. Untuk si Cahyana. Kita ke rumah, kita golkan. Saya lepet sama Tini, Jon. Ya. Saya baru juga sama Tini. Oke, ayo berangkat. Ya.